suatu negara di antara dua samudra yang terapit dua benua, pusat perbincangan dunia yang damai, subur, aman dan makmur. Kekayaan alamnya termasyhur. Kini dilanda prahara karena ulah durjana. Bersyukur telah lahir sang pembela yang sayang dan mencintainya. Aura cintamu terbangkanku pada keagungannya, pulihkan jiwaku yang tengah terluka, tuk kembali sujud padanya. Gapai bintang dengan sinar seminarnya yang benderang, ku raih dan segera ku bawa pulang, ku persembahkan pada negeriku Indonesiaku. Jiwa taat Tuhannya, akhlak mulia penuh cinta, ikhlas berkorban wujudkan karya, teladan bagi insan takwa. Aura cintamu mengajakku alam rahmatnya, mengajarkan aku di tengah makhluknya, berbagi suka pada sesama. Aura cintamu pancarkan cita kejayaan negeriku yang akan terwujud di waktu, berpadu satu dalam asaku Indonesiaku. Sampaikan dengan cinta, kau tebarkan penuh pesona yang menyejukkan setiap jiwa yang tersemai rasa dan damba. Hai sang Rasul mulia, bimbing kami bersabar di tengah manusia, damaikan gundah gulana dunia.